Gak nak, gak bapak oleh mantu kau ni kewe seweneng. Sami bapak, ulo gak dah moros pun jenengan kewe seweneng. Rokok genten ngemut. Iso joinan karo moro tua. Ngono lo. Tapi lek gak rukun coba. Bengi-bengi nak moro tua lu gondok balik. Padahal balik ni jembari lo 100 meter persegi. Moro tua rokokan jeda jerun mantu sik tas teko. Ya. Nyengungu, nganggu, nginceng dok balik kok ono moro tua lunggu mencelatok mantu ni. Balik cengkela ketemu koncone ditakoni lapo bro gak sido mlebu omah ya apa musuhku gurung turu kok ya ngenteni musuhku turu dhisik lho lanang wedok sak bojone suami istri apan gak rukun mbok ambeni lho sak amban-ambane sesek ana ambeni sepodo panggung iki lamban tapi lanang wedok sak bojone ate gak rukun ya sesek wong sik tas mapan turus desek-desekan sing lanang nyikut-nyikut produk mrono kene kuwi desek desek tae mrono tak jejek pisan kok. Lek kongkon mrono gak nang mrono njaluk dijejek ta. Mrono mrono. Jare sing wedok ya sampeyan sing rodok mrono kelekmu gak betahi wong. Kelek ngelokne ndas garap ngene terus semaput mambu kelekmu. Akhirnya turu padha ndepipi sing nduk pinggir. Jam 3 bengi yang ceblok bareng. Padahal amben iki lho ambane ra karuan, sesep. Nah wile apan gelem rukun, amben ciut krasa jembar. Ono amben iki mung setengah meter lho ambane. Sing lanang bingung, Dik. Ampe nemu setengah meter lah gak kamot gawe turu wong loro. Sing wedok ya tenang, ya kamot Mas, kok ate gak kamot. Ya kamot kok. Lah sing lanang tambah bingung, nah, carane ya apa, Dik? Ya diakal sih, Mas. Dadi wong nek rukun iki gak kentekan akal, ya diakal Mas, ya kaya winginane iku. Ya sampean nggo dukun aku mbok ngisor. Ya kamot kok. Padahal lu mau setengah meter mergoru mus katanya maghrib itu yu nomor telu wabaka ala khati'atihi nangisi kesalahane soalnya kabeh wong iku mesti duwe salah gak ana wong sing sempurna kecuali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak api-api wong mesti ana eleke leres. Kabeh wong mesti duwe salah, ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada hidung yang tak berupil, dan tiada entut yang tak basin. Sopo sing gak duwe salah iku sopo? Sopo sing gak ana eleke liyane Kanjeng Nabi, gak ana kabeh mesti duel, mesti ana kekurangane. Ngono, kadang wong wedok ku oleh ayune. Tapi liyane gak oleh, ana lho ngono ku, rupane wayu, gak nyacat, wayu, tapi cerewete gak betahi. Apa nek sampe ngomong gak ana komane, gak tau kentekan kamu, sampe kata-kata. Rupane ayu, wis ngono iku. Ana wong wedok ku rupane wayu, ya gak cerewet, tapi loro-loron. Diluk-diluk nyontek noeng. Sing lanang ya pegel dandakno. Apa nate gawe ngono ya diitung sik duwe cukup tak gak gawe sontek. Nganti mlakune sayek-sayek kakean cublesan. Rupane ayu. Ana wong wedok rupane gak ayu, ya elek, tapi sehat, nang kuat. Apa-apa digotongi kabeh. Nanti bekakas omah yuk bersih diusungi kabeh. Rupane gak ayu tapi sehat. Elek rupane tapi sehat. Gak tau loro. Sehat. Engko nek bledheke murup kok. Sing lanang yo gobek-gobek bojoku ki wong ta logam. Sambil bledhek kok murup. Wong lanang yo ngono, Bu. Kadang oleh gantenge, rupane ganteng tapi gak kablek duwe. Nyambut gawe gak tau tepat, dagang ya rugi maklaran dibujuki wong. Rupane ganteng lumayan kena ge sawang-sawangan. Ana wong lanang ya rupane gak ganteng, ya jembure srembes tapi duwite akeh. Lumayan kena gawe pesugihan. Ora ono sing lengkap komplit sempurna api. Ana wong lanang kebut didukur dawa. Tapi modelnya lemes, melur oleh dawane tapi melur gulir-gulir rasumbut karo dawane dawa nang lemes.